الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد طيب kita akan masuk pembahasan tentang isim غير منصرف apa sudah disebutkan kemarin isim غير منصرف yang memiliki satu illah yang pertama yang diakhiri dengan alif ta'nits maksurah atau mamdudah. Yang kedua berwazan muntahal jumu'. Sigah berwazan atau sigah muntahal jumu'. Berwazan mafa'il atau mafa'il, kemudian diikutkan dengannya isim-isim mufrad yang berwazan sigah muntahal jumu'. Nah, kita masuk mamnu' minasharfi li'in lataini. Sebelum kita lanjutkan, bahwasanya alif mamnu minasharfi itu adalah nah yang memiliki dua ilah cabang atau satu ilah menduduki kedudukan ilah dari ilah-ilah yang sembilan. Ilah sembilan itu apa saja ya, Pak Sofia? Dalam syair itu loh. Ijma. Annis fi ma'rifatin. Rakib wazid ujmatan. Fal wasfu qad kamula. Ijma. Jama' yang dimaksud adalah apa? Sighah muntahal jumu' menghalangi tanwin dengan apa? Ilah sigah muntahal jumu' itu menghalangi tanwin dengan apa? Dengan ilah apa? Dengan raihan satu ilah menduduki dengan sendirinya. Dengan sendirinya satu ilah menduduki kedudukan dua ilah. Wazin. Ini maksud dengan zin apa ya, Pak? Ya. Wazin di sini biwaznil fi'il. Wazan fi'il menghalangi tan bersama ma'al alam. Alam wasfi. Wasfi. Alam contohnya apa? Alam ahmadu. Wasa. Wasfi contohnya nadmanu. Wazan fi'il kok nadman? Anu. Asgaru. Ijma' wazin adilan. Adilan. Yang ini maksud? Al-adil. Menghalangi tanwin bersama? Bersama alamiah wa wasfiyah. Alamiah contohnya? Alamiah contohnya Umar. Umar. Wasfiyah? Wasfiyah. Masna. Masna. Sulata. Uba'a. Ukhar. Ijma' wazin adilan annis. Annis. Mu'annas. Antum jangan salah antara mu'asana dengan mu'annas. Bedanya apa mu'asana dengan mu'annas? Kalau mu'annas perempuan. Ta'nis di sini terbagi menjadi dua, ta'nis bil alif dan ta'nis bi ghairi alif. Yang ta'nis bil alif menghalangi tanwin sendirinya, ya, maksurah duda. Kalau yang bi ghairi alif menghalangi tanwin bersama apa? Alamiyah, nama, ya, seperti di sini ada lafzi maknawi, lafzi maknawi. Lafzi contohnya ta'nis lafzi contohnya apa? Tolhah, lafadznya mu'annas, maknanya mudzakkar. Maknawi, Maryam, maknanya mu'annas, lafadznya mudzakkar. Lafdi maknawi, Fatimah. Baik. Ijma' wazin adina anis bima arifatin, ma'rifat. Ini maksud alamiah. Kenapa yang dimaksud hanya alamiah padahal ma'rifat itu ada 6? Ma'rifat ada apa saja? Domir, sim syara, sim mausul, lam, domir alam ya, isyarah mausul, mu'arraf bil ada, mu'arraf dengan alif lam, idhofa ila ma'rifatin. Baik, kenapa yang dimaukan hanya alam? Mbabil muroja. Karena kalau domir, isim isyarah, isim mausul itu bab mabni. Kemudian yang ada alif lam, bisa dikasroh. Mudhof, bisa dikasroh. Tinggal satu, apa? Al-alam. Alamiah menghalangi tanwin bersama apa ya, Khana Baisak? Alamiah itu ilah yang kembali kepada makna menghalangi tanwin bersama 6 ilah lafdiyah. 6 ilah lafdiyah. Apa saja alamiah ma'ah? Wazan fi'il. Alamiah ma'ah adal. Alamiah ma'ah ta'nis. Alamiah ma'ah tarkib. Alamiah ma'ah ziyadah alif wa nun. Alamiah ma'ah ujmah. Baik. Ijma' wazin adilan an nisbi ma'rifatin rakib. Yang dimaksud dengan rakib apa? Tarkib masih menghalangi tanwin bersama alamiah. Contohnya apa? Tarkib masih kok. Apa? Lebak, hadromaut. Yang dua itu apa maksudnya? Apa? Antum buka apa itu? Tarkib kok. Tarkib kok alif nun. Rakib. Tarkib masjid dengan alamiah saja. Wazid. Ziyadah alif nun. Ziyadah alif nun menghalangi tan bersama. Bersama wasfi, alamiah dan wasfiyah. Alamiah contohnya? Alamiah Usmanu. Usman. Wasfi contohnya Nadman. Nadman. Masa? Ada Godban. Godban. Soal Nadman kalau tergantung dia diambil dari apa, ya kan? Syarat-syaratnya. Nah, kalau diambil dari munadamah maka ditanwin. Kalau diambil dari nadma, menyesal, maka dia wairu munsharif. Wazid ijma. Wazin adilan an nisbi ma'rifatin rakib. Wazid ujma dan ujma menghalangi tan bersama sama alamiah. Alamiah saja. Contoh William, William, Ismail, Ismail. Terus wal wasfu qad kamula. Al wasfu menghalangi tan bersama apa? Adel, contohnya. Masna, sulasa, ruba, ukhar, terus. Dua, sifat bersama. Alat, tahdid. Itu campuran tuh, belok kemana itu. Belok ke tolap. Waduh. Belok ke tolap, gak pakai rating. Al-arat, at-tahdid, tamani. Perju kada kan nafyu kot kamula. Ada kot kamula juga. Wasfiyah maaf. Tanis. Contohnya apa? Wasfiyah itu ada tiga saja. Wasfiyah maaf. Apa tadi? ada wasfiyah ma'a ziyadah alif wa nun, wasfiyah ma'a itu lagi apa? Wazan fi'il. Nah. Baik, kita lanjutkan. Itu khulasah dari pelajaran kita. Antum bisa kembali melihat pelajaran mutammimah, pelajaran durrah. Kalau durrah kepanjangan ya, mutammimah saja matannya. Al-mamnu minasafi li'illataini wa huwa imma alamun wa imma sifatun. Kata yang tidak boleh ditanwin karena dua illah, ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa alam, nama atau sifat. Sekarang masuk al-alam. Al-alam mamnu minasarfi. Yumna'ul alam minasarfi idha kana. Nama tidak boleh ditanwin apabila satu, mu'annathan. Mu'annas, nama mu'annas. Wa min amsilati aminatu wa zainabu hamzatu. Kalau kita melihat tiga contoh ini, ada isyarah apa ini ya, Khana Aba Usman? Mu'annas itu bisa, tadi ini, antum juga tadi. Aminah, berarti contoh untuk apa ini? Mu'annas yang? Lafzi, maknawi. Lafadznya mu'annas, maknanya mu'annas, ada tak marbutoh. Zainab, contoh untuk? Lafzi. Mana Zainab lafadznya mudzakkar, enggak ada taknya. Maksudnya lafzi itu lafadznya ada tak bundernya itu, mu'annas, tanda mu'annas. Berarti kalau Zainab ini mu'annas apa? Maknawi saja. Maknanya dia mu'annas, lafadznya mudzakkar. Kalau Hamzah mu'annas apa? Lafzi. Lafadznya, maknanya apa? Laki-laki, mudzakkar. Summa inna aminat lafdhuha wa musammaha kilahuma muannasun. Ini jelaskan di sini. Kemudian sungguhnya lafaz Aminah itu lafaznya dan yang dinamainya keduanya muannas. Dengan istilah lain nampak tadi lafdhi maknawi. Zainab lafdhuha mudzakkar wa musammaha muannas. Adapun Zainab lafaznya mudzakkar yang dinamainya muannas. Berarti muannas apa ini? Maknawi. Hamzah lafduha mu'annas wa musamma mudhakar. Mu'annas apa ini? Lafdi. Wa idha kana al-alamu mu'annasu sulasiyan sakinal wasati. Jika nama mu'annas itu tiga huruf tengahnya sukun, kahindin wa da'din wa rimin, jaza sorfuhu wa man'uhu. Boleh ditanwin dan boleh tidak ditanwin. Wa sorfuhu aula. Ditanwin lebih bagus. Nah. Hindun, da'dun, rimun. Boleh hindu, da'du atau rim. Yang kedua. Kraya kona bashab. Insorofa. Wa min amthilatihi nubun wa syithun wa lutun wa jurjun wa khan wa syahun. Apa sulatiyus sakinul wasti amuhannatu fayumnau. Wa min amthilatihi balhu wa himsu wa nisu madinatun fi Faransa. Wa mushu wa madinatun fi Turkiya. Yang kedua, alam menghalangi tanwin bersama ajami, nama asing. Di antara contohnya adalah Ibrahim, nama orang, Pakistan, nama tempat, nama negara, London, nama kota. Nah, disebutkan dalam ta'liq, idza dakhala al-ismul ajami fi lughatil arabiyyah ismu jinsin summa summiya bihi lam yumna nasarfi ajauhar. Apabila masuk sebuah isim ajam di dalam bahasa Arab berupa isim jenis kemudian dinamai dengannya, maka tidak dilarang dari tanwin. Seperti jauhar. Fatakulu hadasmu jauharun. Jauhar artinya permata. Asing, asalnya nama istilah asing, tapi ketika dipakai dalam bahasa Arab untuk isim jenis, maka bisa ditanwin. Sa'altu jauharon, salamtu ala jauharin, dengan ditanwin. Kemudian jika alam ajam itu tiga huruf tengahnya sukun, mudzakkar, maka ditanwin. Ya, perhatikan. Tiga huruf tengahnya sukun, nama mudzakkar, ditanwin. Contohnya Nuh, Sis, Lut, Jurjun, Khanun, Syahun, Sisun. Dikatakan ini nama Nabi, tapi tidak sahih. Penamaan Nabi Sis, wallahu a'lam. Adapun kalau tiga huruf tengahnya sukun, mu'annas, maka mamnu' minas sarfi. Contohnya Balf, Hems, Nis, kota di Perancis, Mush, kota di Turki. Yang ketiga, kira. Yang ketiga alam bersama ma'dul, ini adil. Yaitu jika berwazan fu'al. Di antara contoh-contohnya Umar, Zufar, Zuhal, Hubal. Yang keempat Rabi al-mahtuman bi alifin. Mana al-mahtuman? Alif lamnya. Oh iya. Makhtuman bi alifin wa nunin za'in. Jangan berhenti di alifin, kelamaan tadi wakafnya. Makhtuman bi alifin wa nunin za'idataini wa min amthilatihi Marwanu wa Ramadanu wa Sya'banu wa Utsmanu. Yang keempat, nama diakhiri dengan alif nun tambahan. Contohnya Marwan, Ramadan, Sya'ban, Utsman, apalagi? Salman, Salman, Sufyan, Sufyan, Hamdan, Hamdan, Sofwan, ya. Khamis, Khamis, ala wasni fi'lin, wa min amsilati, wasnil fi'li wa wasni fi'lin. Tadi Abu Royhan nambah alif lam, antum menghilangkan alif lam, kan? Ini menghilangkan, ya, ada alif lamnya? Enggak ada. Oh enggak ada itu? Enggak ada. Ada juga? Iya. Ada. Tapi kalau enggak ada alif lam itu waznu. Ala waznu fi'lin. Enggak ada huruf jar kok waznu. Nah, iya, tulisannya ini. Ala waznil fi'li. Ala waznil fi'li. Wa min amsilati Ahmadu wa Yazidu. Ya rubu. Enggak ada. Enggak ada. Tambahkan itu ya'rub. Nama yang kelima, nama dengan wazan fi'il. Seperti contohnya Ahmad, wazan af'al. Yazid, wazan yaf'ilu. Yazidu wazan apa ini? Yaf'ilu. Kok bisa? Kalau yaf'ilu ya harusnya yazidu. Terjadi i'lal. Zada yazidu, asluhu yazidu, yaf'ilu. Ketika ada ya sukun, ya berharokat, sebelumnya sahih sakin, maka dipindah harokat ya kepada yang sahih sakin tadi. Jadi kasrohnya zai itu aslinya punya ya. Ya, jadi yazidu, ya'rubu. Yang keenam, murakab yang keenam, antum jangan lupa ini masih ada alamnya ya, nama gitu. Jadi nomor 6 ini murakab tarkiban masjian itu masih atofnya kemana? Yamnaul alamu minas sarfi idha kana Murakkaban, tarkiban, masjian. Masih atofnya ke yang di atas tadi. Idza kana muannasan, idza kana ajamian, idza kana ma'dulan, idza kana mahtuman bi alifin wa nunin zaidatain. Idza kana ala wazni fi'li, yang keenam idza kana murakkaban tarkiban masjian. Jika nama itu disusun dengan susunan masji. Campur ya. Di antaranya contohnya ma'dikarib. Ya, ma'dikaribu. Hadramaut. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Adapun untuk sifat, insyaallah pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Ada iskal mungkin? Itu latihan coba dikerjakan ya. Istahrid min ad-darsil asma'al mamnu'ata min as-sarfi wa dzkur sababa man'i kulli wahidin minha min as-sarf. Nomor dua juga istahrid min ad-darsi ma jurra bin al-asma'il mamnu'at min sarfi bil kasrah wa dzkur sabab. Nah, dua, satu, dua. Baik, nak kasih di hadah, barakallah.